Ambon, ringkas saya cerita. Terjadi perjanjian antara wali santri dengan kiai. Tempat perjanjiannya di pesantren. Ini makanya pesantren disebut ma'had. Faham? Terusane, tiba-tiba bocah sing di pondok no iki nakale dudu-dudu. Keliwat nakale, gak umume wong. Umume nakale bocah pondok, umume nakale santri niku lak gasap to nggih. Ngertos gasap napa mboten? Gosok pakai barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya, itu namanya yang paling akeh apa yang biasanya digasak. Jadi ono kiai mulang nenggone masjid, mulang santrine al gosok utawi gosok iku minal kabairi, setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi gasak iku termasuk dosa gedhe oleh kiai. Kiai ini mari mulang modun sandale ilang. Mesti enggak, tapi santrine sing nunggu nang ngarep dhewe. Kula nate tanglet ten dene kiai kula. Ngapunten kiai, kenging napa santri niku kok enggak sapan? Tapi ilmune kok sak manfaat. Nah, kiai kula lek jawab ngenten. Ngene yo. Enggak sap kanggone santri, iku padha karo telek cecek sing ceblok nang gone banyu sing luwih saka rong kolah. Jadi kapan gak nemen-nemen ya ora apa-apa. Awang telek cecek nyeblok teng gene banyu sing luwih saka rong kola. Asal gak taghayyara ahadu awsafihi min ta'min aw launin aw rihin bi mutanaddisin tahdutsu fi, gak masalah. Jadi ora patek apa-apa. Iki sing guyang-guyu iki kudu ketara kulino gak sap. Seneng ge oleh dalil. Ngopo kok telek ceceke gak nganti sak karung? Enggak sap kok ben dino. Bocah niki nakale ora trimo enggak sapan, duwe hobi sing unik. Hobine nginteng santri putri sing adus karo nyolong BH. Ngono ku aktivitasnya dilakoni rutin, istiqomah. Dadi bendino ku penggaweane kapan sore ndingkek ngintip santri putri sing adus karo nggawa getek krengkel-krengkel nyolong kotang. Mungkin lek ngarani kotang apa BH? Sorry Bu, aku mbakas jeroane sampean. Nyolong BH. Ngono ku rutin wadifah. Satu ketika tepat dia melakukan aktivitasnya pas krengkel-krengkel menek karo nggawa getek, konangan keamanan pesantren dicekel, ditangkep, kemudian disidang. Hasil sidang keamanan, santri ini dikeluarkan dari pesantren sebab nakal ngene iki wis termasuk nakal fiddini waddunya wal akhirah. Nek nakale santri lanang ketok santri wedok ayu nglirik, santri wedok ayu ketok santri lanang ganteng nglirik, wis lumrah. Ngaku ya tau mondok. Apalagi anak-anak muda sekarang kan suka main mata. Katanya sih, katanya. Kalau lagi yang dikedipin mata sebelah kiri, ting. Itu jadi artinya, I love you. Aku cinta kamu. Kalau kedip yang sebelah kanan, teng. Itu maknanya, I want to kiss you. Aku ingin cium kamu. Kalau kedip dua-duanya, itu jadi maknanya, I kelilipen you. Hasil keputusan sidang keamanan pesantren, santri nakal ini dikeluarkan dari pesantren. Mergo nakale wis kliwat. Disowano teng gene kiai ini. Keamanane matur, "Kyai, nyuwun pangapunten. Niki wonten santri betik, wonten santri beling, santri nakal, hobine ngintip santri putri sing adus kalih nyolong kotang." Di sidang kali keamanan keputusan dikeluarkan dari pesantren. Dadak yaine dawuh, "Ngene ya, Le. Lek santri iki nakal, awakmu ora usah laporan aku." Wong pancen akate wong tuwa bocah iki dipondhokno ya mergo nakal. Nek gak nakal gak didelekno pesantren. Wong tuane pesen karo aku kapan bocah iki durung dadi santri sing apik gak oleh tak ijini mulih. Lah nek saiki mbok tokno toko pesantren tak ijini mulih, terus janjiku karo wong tuane iku lho piye? Aku lak kedosan. Wong aku wis ngomong insyaallah nggih, selama bocah iki durung dadi santri sing apik gak oleh mulih. Tapi ya wis mung kadung mbok sidang ditokno teko pesantren, yo tak hargai keputusane pengurus. Mbok tokno teko pesantren gak masalah, tak gawekne kamar nang dalem ben manggon nang omahku. Malah mung ndak pangkat santri nakale. Ya manggon nang omahe kiai ya dadi gus swasta. Ya ana gus negeri ana gus swasta. Lho, ndidike yai nang gone santri nakale iki sae. Diomongi ngene, "Le, awakmu saiki manggon ning dalem, manggon ning omahku ngrewangi aku, tak wenehi tugas. kapan wayah jamaah subuh awakmu sing bagian beter sajadahku. Ya otomatis tiap subuh mesti melu jamaah, wong duwe tugas gelar sajadah. Kapan ngaji awakmu bagian gawakno kitabku, ajene tekan di tengerono aja nganti keliwat, kapan keliwat awas. Nah, terpaksa ngerubungi buka kitabe kiai iki. Ajene tekan di aja nganti keliwat. Pendidikan semacam ini berhasil. Akhirnya santri nakal itu malah dadi santri semua api ilmune manfaat. Wangsul mendirikan pesantren punya santri yang puluhan ribu jumlahnya. Dadi kiai gede, santrine puluhan ewu, bibarokatil nyolong botang. Mulane santri kene nek pengen dadi kiai gede mulai benjing nyolong botang ya. Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, pendiri pondok, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu muassis Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Niku lak gadah kebiasaan unik, tiap malam Jumat mantun sholat tahajud, kan kebiasaannya Mbah Kiai Wahab Hasbullah tiap malam Jumat mesti sholat tahajud plus sholat tasbih. Sami kali bapak-bapak nggih? Traket-traket. Nanti tahajud kok buruk-buruk kayak gimana. Mantun tahajud yang mbak pun melampah-melampah dan gini ngajingi pesantren dan ngajingi masjid dan kalih rokokan. Nah sih didamel rokok niku, rokok model lawas ting we ngelinting dewe SP saksung pelepah dasan pedih ngonton niko. Kapan disedot kan ketok kelip-kelip. Nah, santri zaman sian beda kalih santri zaman saiki. Santri biyen niku nek mari nek malam Jumat masakan bareng-bareng mayoran beleh kangkung. Kangkung sambele uyah, lombok, brambang diulet dadi siji. Wis, mari mangan pedisen. Biasane kan terus golek yakni. Tegesan. Iya, tegesan al-utisu. Arep tuku rokok nang duwe dhuwit rata-rata santri biyen doyan rokok. Mari mangan pedisen kepengen rokokan, arep tuku rokok gak duwe dhuwit golek yakni, tegese. Nah, tegesan kok. Kapan noleh situ onae, Bro? Ora utuh rokoke kari separo, iku ae dige gantian. Jadi rokok siji ngene toaf, muter. Kapan urung ping 7 ya urung sah. Rokok siji toaf, muter. Nengko mari ngono terus sa'i, tegese digembleyu rokoke. Entah halule diucek-ucek wis entek. Balang jumrah mutise dibuat. Ono santri mari mayoran dahar pedisen golek yakni ora oleh. Golek utis ora ngolehno. Ketok tekan kaduan ono wong rokokan kelip-kelip rumangsane kancane. Diparani. Langsung dicedhaki kan sak sedotan. Biyen ngono ku biasa, kan sak sedotan, kan rong sedotan biasa. Diareki kan sak sedotan ancen peteng. Damel pesantren besar, muridnya puluhan ribu, dadi kiai gede, santrine puluhan ewu, bi barokatil sak sedotan. Ini adanya hanya di pondok pesantren. Pancen sing barokah ini ku yo kiai, karena memang barokah enggak bisa keluar illa min ahlil khair, kecuali dari orang-orang yang ahli kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kiai biyen ono mulang ngaji ku gak ketoblas, gremeng. Dadi mulang balah kitab, kitab kuning, gremeng. Kupingnya dipelekno iki tetep ora cetok. Dadi kitabe khatam niku kitabe didolne isek payu. Lah ora ana sasane blas. Niku Mbah Kyai Romli Tamim. Pendiri Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Subhanallah. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah. Mbah Kyai Alim Maksum, Mbah Kyai Maksum Lasem. Niku nek mulang cetha jumblas tapi takokan katik ngantuk. Jumblas nek mulang. Jadi mulang kitab balam ngono. Alhamdulillah. Terus takon, dadi opo le kitab ki pilih? Dadi opo le? Mubtada yai. Oh, mubtada berarti utawi ngono ya, ya. Utawi ngono ya. Nggih, yai. Ayo dimaknani bareng-bareng, bareng-bareng. Utawi. Artinya lak sekai puji to, Le. Nggih, yai. Sekai puji. Ayo ditulis, ditulis, ditulis. Lillahi. Nek iki tertipe apa, Le? Apa, Le? Khobar, yai. Saiki ana kiai mulang wektu kan takon nggone murid e, mesti dilokno murid e, kiai ya goblok men. Kedue Allah ngono ya, Le. Nggih, yai, kedue Allah. Kedue Allah. Ayo dimaknani bareng-bareng, kedue Allah. Terus diterangno, dadi sekabehane puji kang petang perkara iku mung kagungane Gusti Allah. Turu gak terima ngantuk. Turu. Bangun mboten wungu-wungu. Lama gak bangun-bangun sampai santri ana sing metu nang warung. Golek lontong ana sing ngopi. Iya ditinggal golek lontong karo santri. Santri mari bali tenggene nggon ngaji. Kiyaine sik durung tangi. Ana kiai sing ana santri sing delodok, dehem bau banter. Kiyaine kaget jenggereng. Terus takon, tekan dile, ke warung ya ini. Ayo coba. Si jine mulangnya geremeng ora ceto, mulang kaya pendekar Saulin. Si jine ceto tapi ngantukan nanti takonan. Ning kene apa santri sing diulangi roto-roto kok dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi pedet, dadi cempe. Subhanallah. Mbah Yai Ihsan Jampes Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah niku kitab karangannya ngantos untuk Madinah. Kula sempat ningali wadal dan mereka Madinah niku bapak lanjutkan buat ngertos kulone Madiun. Pokoknya kok Madiun mulon terus secara becak paling ya 5 tahun dua santri dedel, ngertos dedel ya dua ngaji ku angel gak nyantol-nyantol ditimbali leleh-leleh berani biyai biyai kowe iki diulang ngaji kok dedel. Nggih ya, kula niki dedel. Ayo, mangap. Iki kan mangap. Bareng santrine mangap didoni karo Mbah Yai. Ate itu gede. Wah. Terus. Ayo, hilep. Hilep. Subhanallah. Badhe ngelek idune kiai. Santri sing dedel niku kecerdasane mengalahkan santri yang paling cerdas sendiri. Lho santri biyen dikonono ngono manut tok, Bro. Santri saiki digarap ngono, diurus dhisik. Sik ngelek itu ya ngelek itu. Tapi kiai ini duwe lara mengi ora. Engko lak ketularan mengine. Jadi sesuatu yang di luar nalar, dimensi mistikal, dimensi ritual, dimensi robbaniyah. Aku ngomong model ngene iki paham ora sampe? Soalnya mulu ngene ana sing kok ora padha karo kasete. Asli Yanwar Zahid asli ya cok kuatir. Halo. Halo. Biyen nenten kiai mulang santri Fatihah. Santrine gak iso ngucapno huruf qaf. Kaitane lancar. Ayo ditirokno ngaji cara biyen lak musyafahah munakosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo tirokno tirokno. Iso. Sampai tekan ihdinash shiratal mustaqim. Ayo kira-kira ihdinas siratal mustaqim gak bisa ngomong ini kok berungoknya kok ihdinas siratal mustaqim ayo ihdinas siratal mustaqim kok berungoknya kok nyata kok ya ihdinas siratal mustaqim ayo ihdinas siratal mustaqim mustaqim mustaqim mustaqim mustaqim kiyainya mulai ngureng-ngureng mustaqim mustaqim kim rumah no kokok pantut kiyai so kokok kiyainya murang-mureng santri dikepukat ngasih cepat kongunik kokoknya kok gak iso baru kaya diketak sirai kali kiyainya gak ada ngenteningku langsung iso ngunik kok kiyai kulon pun diketak sate lu santri biyen digarap ngono karo ustate manut Wong tuane yo gak katek muring-muring. Saiki ana ustaz mulang santri, gak iso santrine kok dijewer. Laporno polisi pelanggaran HAM. Iki napa mboten? Ngono pengen ilmune manfaat barokah tekan iki. Lho. Kita engkas. Ora judule kul huwae lek teng Allah. Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kiyaine kiyai sak Indonesia. Ketika nyantri teng dene Syekhuna Khalil Bangkalan, iku meh gak tau melok ngaji. Halo. Iki kok umek apa to? Oh, gak bisa melihat wajah. Oke. Mbah Yai Hasyim Asy'ari nalika nyantri teng dene Mbah Khalil Bangkalan iku meh gak tau melok ngaji. Terus pundi? Jadwal ngaji jam setunggal ba'da zuhur. Setengah siji Mbah Hasyim Asy'ari wis rawuh ngasto kita dibuka di mutolaah. Santri kari grutuk-grutuk santri ngumpul Mbah Yai Khalil pas jam setunggal rawuh lungguh badhe mulang dawuh Hasyim dalem Yai. Ki nyaimu arep masak kayu nentek. Kono kowe ora usah melu ngaji, kono iprik-iprik golek kayu no alas kono. Rong-rong bongkok, gih yai, kitab tutup, plek, melompayu nenggone alas, golek kayu garing, bongkoi, oleh rong bongkok cepet-cepetan, karepe ben isok nututi ngaji, oleh rong bongkok dipikul melompayu, tekan dalem diatur mebu nyai, wudu, nututi ngaji, plek, lagi lungguh, Yai Khalil dawuh, wallahu a'lam bishawab. Wis yo, ngajiku dina iki sakmene wae, muga-muga barokah. Bahasa melok amin. Jadi ngaji me uman apa? Amin. Sesuk yang ngono meneh. Ngaji durung ana santri teko tekan disi, santri grutuk-grutuk teko, yaine rawuh badhe mulang Mbah Khalil dawuh, Hasyim, dalem yai. Nyaimu ape adus jedinge kotong. Kono ora usah ngaji, ngangsu kono ngiseni jeding sampai kebek yo. Nggih yai, kitab tutup blek mlayu. Ngangsu disini jeding cepet-cepetan kepengen nututi ngaji jeding kebak tinggal wudhu melayu nututi ngaji saya nunggu plek Mbah Khalil dawuh wallahu a'lam bishawab. Wes ngajiku dina iki sakmene wae muga-muga barokah amin. Jadi kiai gede ulama standar internasional ngajine mek apa amin. Iki nek gak makhluk planet sing jenenge santri pondoke gak ono. Konsolidasi keilmuan di pondok pesantren jauh lebih sukses. Meskipun kadang-kadang kiai ini sing mulang ngaji ora paham. Lono lho Bu, Pak, kiai mulang ngaji ora paham yo no, tapi ki asli rahasia, aja sampean gak tak omongi. Ono kiai mulang ora paham, ono kiai mulang santri. Pas nerangno bab thaharah, nerangno banyu akeh sing kena digese suci. Wal maul katsiru. Utawi kang aran banyu kang akeh iku kulatani banyu kang ana rong kola diterangno. Dadi santri-santri banyu akeh sing kena digawe sesuci iki kudu ana rong kola. Santrine takon, "Nun sewu yai, rong kola niku ukurane sak pinten?" Sik, aja tokan takon, rungokno iki lho keterangane. Wal kulatani utawi rong kola iku khomsumi atiri telin 500 kati bangdadiin kang bongso mbagdad lho tadi rongkolah kuwi 500 kati mbagdad nanti ya ini ora tau nom mbagdad santri ini nguber 500 kati mbagdad ini ku sak pinten yai wes gak usah tokan takon rumah no barokah barokah padahal orang ngerti ra iso ngelang no. Halo besok ngaji meneh nurang no bak sholat kosor. Al-masafatu utawi jarak pelakon allati kang kusoru kang kena den kosor kena den ringkes piha ing dalem masafah apa as-shalatu salat iku marhalatani rong marhalah. Dadi santri-santri awakmu salat oleh dikosor oleh diringkes nek lungone wis ana rong marhalah. Nah santri ora mudeng takon rong marhalah niku sak pinten yai aja katakon dhisik rumana keterangane. Wal marhalatani utawi rong marhalah iku sitata asyara ana 16 apane farsahon pose lho iki lho rong marhalah ngono 16 pos. Lah sing dimaksud pos niku pos napa yai? Prof satukan takon. Rumah naik, barokah, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shofa wa ikhtara min baini akhyari 'ibadihi wa asfiyahi al-mursalina wal anbiya wa ja'ala khatimahum wa khatamahum sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam سيد الأزكياء وإمام الأتقياء وجعل من بعدهم ورثتهم العلماء فأكرم بهم وارثا وموروثا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-bararah wal fudala amma ba'd. Hadratal afadil ulama'an al-kurama wa masyaykhun al-a'izza wa bimukaddimah murabbi hadal ma'had Al-Islah panjenenganipun Kiai Muhammad Adib beserta seluruh kepengasuhanipun, para kiai yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya takdimi, beliau Kiai Haji Ali Komaruddin Al-Hafidh, beliau Kiai Haji Daroini Ali, kiai yang sangat berbobot, kiai nek wis lemu yu kiai temenan. Soale tirakate wis rampung. Nek gak ngono ya ketara kiaine gak tau poso. Soale bojone loro. Ugi para kiai sanesipun ingkang sanget kula takdimi ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap pengurus pesantren Al-Islah beserta majelis asatid dewan guru yang insya Allah semua bisa dikuku dan bisa di tiru. Sekedar mengingatkan konco-konco guru, panjenengan semua adalah panutan dari para santri, teladan bagi para murid. Apa yang dilakukan guru akan diguguh dan ditiru oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan semua perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru menurun baik pula kepada murid-muridnya. Perilaku buruk dari para guru pun akan menurun buruk pula kepada murid-muridnya. Maka tidak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan, guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Bahkan pepatah itu sekarang sudah semakin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Artinya bahwa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dahulu. Kalau murid zaman dahulu nurut-nurut sama gurunya. Ada guru lagi duduk, murid itu mau lewat di depan gurunya enggak berani jalan. Pasti lewat belakang, kalau enggak gitu cari jalan lain. Murid sekarang enggak. Ada guru lagi duduk, dia lewat depan lari mencolot sampai ngentut bisa. Demikian pula orang tua ke anak. Mendidik anak zaman dahulu mudah. Kalau mendidik anak zaman sekarang, subhanallah, luar biasa. Anak biyen niku nek kalih tiyang sepuh manut-manut, dituturi tiyang sepuh ndingklo, tawadhu, khusyuk, nyawang wajahe tiyang sepuh mboten wantun. dituturi yang mana duk cong le nak no ojo lungguh bantal mudak garai udunan anak dulu ndak berani lungguh bantal wedi udunan anak saiki diomongi ngono banter balike le nak ojo lungguh bantal mudak garai udunan cari sapa sopir bis iku kabeh lungguh bantal ya kan sing udunan yen ana prawan diomongi wong tuwa sampeyan prawan ojo metu mari maghrib mundak dicaplok betoro ndak berani keluar habis maghrib prawan saiki sama nomongi ojo metu mari maghrib kok mundak dicaplok betoro kala apa anak wis suwi pengen dicaplok gak dicaplok-caplok mulane omong sak omong nang anak sing hati-hati zaman sak manggen kadang wong tuwa kliru omong tenggene anak lele bapak kliru duwe anak awakmu kliru bapak duwe anak awakmu koncone bapak iku akeh anake api-api gak kaya awakmu anak iso bantah padahal pak aku ya kliru duwe bapak sampeyan bab koncoku akeh bapak yang api-api gak kaya sampeyan sampeyan kaya gendruwo sampean terus mau anak ya saya tetep iso bantah anak diomongi wong tuwa bantah anak anopo dari anak gak sampeyan bapak anopo rugi lele bapak di anak awakmu jari anak laku badi apa di bapak sampean para bapak para ibu khususnya wali santri yang sangat saya hormati juga anak-anak sekalian santri putra dan santri putri dari pondok pesantren Al-Islah saya lebih senang pakai istilah santri putra dan santri putri meskipun banyak orang yang mengistilahkan santriwan dan santriwati yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santriwati saya kurang sependapat, ngomong santri putri kok diwati diwati itu dijimak ini meteng kabeh wan yang diletakkan di akhir kata itu menurut salah satu arti dalam bahasa Indonesia adalah arti yang mempunyai hartawan itu artinya yang mempunyai harta ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu wartawan artinya yang mempunyai warta anak santriwan berarti yang mempunyai santri ya ya dipingu santriwan mesti gak enak itu anak Taiwan berarti yang mempunyai subhanallah saya salut bangga terkesima dengan tiga santri dengan tiga bahasa satu pakai bahasa Arab, satunya pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Inggris. Ketika pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sebelah kene guyu. Sebelah kene yang melu guyu, padahal orang ngerti. Aku mikir subhanallah, wong gendeng kok sak meneh akeh. Bapak Ibu hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang saya hormati rahimakumullah saat menikah nembe jam sedoso langkung saat jam selawai menit waktu Indonesia bagian Nahdlatul Ulama sebab wong NU niku undangan Bahsul Masail jam 8 prakteke mariasa jadi tambah telate tambah ketok NU ini ora telat ora pati NU kula mboten kathah mergi kalau wau sampun kathah sangat dipun aturaken kalih guru kita Romo Kiai Haji Daroini Ali namun kita ndongaaken dateng para santri ingkang nembe khatam alfiah saya ulang nembe khatam alfiah para santri jangan pernah beranggapan sudah khatam alfiah tapi baru khatam alfiah bapak ibu juga begitu jangan pernah punya anggapan kalau putra putrinya sudah khatam alfiah tapi anggap baru khatam alfiah saya tanya tolong dijawab sudah khatam dengan baru khatam itu sama apa beda sampun khatam kalih nembe khatam niku sami napa beda oh jelas beda nek sampun khatam niku sampun khatam lah nek nembe khatam niku nembe khatam kan enggak sama. Sudah khatam dengan baru khatam beda. Kalau sudah khatam itu sudah khatam. Kalau baru khatam itu iya, baru khatam. Kalau sudah khatam, sudah merasa cukup, enggak butuh tambahan lagi, enggak perlu tambahan lagi, wong sudah khatam wes. Tapi kalau baru khatam alfiyah, masih butuh tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi sebanyak-banyaknya. Sama kalian jenengan gadah yotro sampun 5 juta, kalian gadah yotro 6B 500 juta. Remen kunti wong jenenge ayu-ayu do bisu tibae. Jenengan gadah yotro sampun 5 juta, kalian gadah yotro 6B 500 juta. Remen kunti kedonyan kabeh. Nek sampun 5 juta, sampun yotro pulo sampun 5 juta, wis kuwatah luweh-luweh niku. Tapi lek 6B 500 juta, masih ada harapan untuk tambah lagi dan tambah lagi. Urusan ngeramot anak nggih ngoten, urusan didik anak nggih ngoten, berat atau tidaknya tergantung anggapan panjenengan selaku orang tua. Panjenengan gadah anak sampun kalih, karo panjenengan gadah anak 6B 16. Iku ramutane enteng 6B 16. Anak kula sampun kalih kok nelasaken biaya kathah, ampun waleh kula, ampun keberatan sampun. Tapi napa anak kula 6B 16. Ya tambah 20 sen maneh isih sanggup. Sedaya kita dongaaken mugi-mugi dados generasi ingkang sholihin sholihat. Amin. Amin. Telat. Diulang, sedaya mugi-mugi dados generasi ingkang sholihin sholihat. Dengaringan ilmu ingkang manfaat. Amin. Gadai iman lan takwa ingkang kia. Amin. Kagungan akhlakul karimah ingkang hebat. Amin. Manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakat. Amin. Akhiripun saged nyelametke mulyake kula panjenengan donya dumugining akhirat. Amin. Dalam bahasa yang sederhana, yang putra mudah-mudahan sholih, yang putri mudah-mudahan sholihah. Saya sering ungkapkan itu di berbagai kesempatan. Anak harapan orang tua, kebanggaan orang tua, harapan bangsa dan agama. Itu anak yang mampu menjadi anak yang pelopor, bukan pengekor. Anak yang pengais, bukan pengemis. Perintis, bukan pewaris. Anak yang penggerak, bukan penggertak. Anak yang punya karakter, bukan yang karaten. Anak yang luar biasa, bukan yang biasa di luar. Anak yang beradab, bukan yang biadab. Anak yang to'at, bukan yang keparat. Yang ahli Quran, bukan yang ahli gendaan. Ahli zikir, bukan ahli kentir. Itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai generasi yang ulil albab. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa mereka ulil albab itu? Sama-sama mari kita kaji secara ringkas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kriterianya ada 3. 1. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam segala situasi dan kondisi senantiasa berzikir, artinya mengaitkan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wae eling Gusti Allah. Nyidup banyu kok banyune netes, sadar bahwa tetesan air itu adalah tetesan kekuasaane Gusti Allah. Ketika duduk ada angin berhembus, sadar bahwa hembusan angin itu adalah hembusan rahmat kasih sayange Gusti. Tepak masak ning dapur iris-iris lombok kono sing rupane abang ijo kuning, sadar bahwa sing ngecet lombok niku nggih Gusti. Termasuk ibu-ibu ngapunten jenengan kok meteng. Wetenge mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe. Kok iso ya? Iku ya sadar bahwa sing gedhekno wetenge jenengan niku bapak. Gusti Allah, bapak e panitia pecicilan kok. Luwung nek wis mantep temenanan dikira subhanallah. Ngalami urip model dos pundi mawon eling Allah. Ningali nopo mawon ketinggal Gusti Allah. Mengalami hidup seperti apapun yang diingat Allah. Sehingga ketika dapat nikmat bisa bersyukur, ketika dapat musibah dan ujian bisa bersabar. Saat posisi di atas bersyukur, begitu jatuh ke bawah bersabar. Jangan sampai ketika di atas lupa diri, begitu jatuh ke bawah bunuh diri. Wong nek wis mantep temenanan dikire, dipuja enggak besar kepala, dicaci maki enggak kecil hati. Dilok-lokno gak katik rumangsa gelo, dilem gak katik rumangsa ayem. Belajar. Kula wis rada iso rada. Durung iso temenanan rada. Kula dilem wong wis biasa. Biasa wis kakean sing ngelem. Gak katik mendel ndasku. Anwar Zahid lho nek ngaji gampang dipahami, biasa. Gak katik mendel sirahku. Dilokno wong ya gak katik gelo. Oh kiai kasare kosrone biasa. Apa meneh sing ngelokno gak melu mbayari, belas ora tak pikir. Selama saya benar, ngapain? Kecuali kalau saya keliru, tak jadikan sebagai bahan evaluasi. Orang kalau pikirnya udah mantep, nyawa ngopo ae kita Gusti Allah. Melihat matahari, eling Allah. Betapa matahari itu yang menciptakan adalah Allah. Wis pokoknya nyawa ngopo ae kita Gusti Allah. Nyawa ngopo itu ayu niku ya kita Gusti Allah. Sehingga brengose ora terus kelotean. Nyawa duit, nyawa larahan, podo ae. Soalnya kita Gusti. Nyawang duit gak katik rumong so wayem, nyawang larahan gak katik rumong so gila, jijik, mboten. Cuma ngeten niku wangel, butuh latihan ekstra. Jujur, kula piyambak dereng saged. Kula piyambak dereng saged. Kula nyawang duit gak ketok duit, larahan gak ketok larahan. Mungkin nek kula ngomong nyawang larahan karo duit iso podo, belain. Ceramah nontindi iso disamoni larahan temen karo panitia. Satu, ahli dikir. Yang kedua, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Ahli fikir. Tiga. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ berdoa dan berikhtiar. Maka generasi yang ulil albab harapan itu jadi generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Fikir, pinter mikir, gelem danir, gelem manir, gelem jalan menir, gelem nyupir. Moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, rasa, rasio, menyatu. Ini ku harapan kita. Tidak ada bukan kecuali pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada satu unsur yang ditan pesantren. Mulanya kiai karo SAG, ku beda. SAG, Sarjana Alam Gaib. Sarjana angel gawean, sarjana angel garwo, sarjana agak gimana gitu. Namanya barokah. Ya meskipun kadang-kadang santri sendiri banyak yang keliru mengartikan barokah. Ono kiai ngombe, bapak ning ngene lek ngombe misale, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kopi. Sidik mawon kula soal rapati ngombe kopi, bismillah. Alhamdulillah. Lak mboten kelas tak ngunjuke. Iki sisa minumnya kiai digerebutan santri-santri ini. Soalnya diyakini sisa unjukane kiai niki barokah. Syukrul mukmin barokatun. Dalilin. Tapi santri kula kebacut. Mung kopi durung tak ombe belas iki dinten. Ngono ku diurus-diurus jare alasane kan barokah jer utuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku mikir, kula niku angen-angen. Sapa sing ngawiti gawe istilah pondok pesantren nganggo bahasa Arab ma'had? Pundi guru bahasa Arabe? Tak rungono kok ngewes nek bahasa Arab. Halo. Sapa sing ngawiti gawe istilah pondok pesantren nganggo bahasa Arab ma'had? Pondok itu sudah bahasa Arab. Menawi panjenengan tingali teng gene kamus. Tapi sampeyan tau ndelok kamus apa ora? Lek ana funduk itu artinya hotel. Pondok itu bahasa Arab artinya hotel. Jadi pondok pesantren itu artinya hotel pesantren. Lah nek pondok NU ya hotel bintang 9. Jadi para kiai membahasa Arabkan bahasa yang sebenarnya sudah bahasa Arab. bahasa Arab dibahasa Arabkan lagi. Pondok itu bahasa Arab dibahasa Arabkan lagi menjadi ma'had. Artinya mahallul ahdi wal wafa, tempat perjanjian. Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten cerita ono wali santri nyowanaken putrane dateng kiai teng pondok pesantren. Wali santri niki matur, "Yai, dalem kula nitip anak kula niki, Yai. Ngapunten anak kula niki nakal, pun nakalipun 27 derajat. Kula pesen dateng panjenengan, Yai, yen anak kula niki dereng dados anak ingkang sae, mpun ngantos njenengan ijini wangsul." Kiai ini jawab, "Oh nggih, insyaallah." Pancen kiai niku apian. Dititipi anak nakal niku jawabane yo nggih, insyaallah sampean dongaaken. Cara aku yo mikir, anak nakal rambutane angel, ajak-ajak kiai kon ngrewangi ngrambut. Biyen gawene enak yo meneng-menengan. Tapi pancen kiai niku kudu apian. "Oh nggih, insyaallah jenengan dongaaken nggih." Pun ringkese cerita, terjadi perjanjian antara wali santri dengan kiai. Tempat perjanjiannya di pesantren. Ini makanya pesantren disebut ma'had. Faham? Terusane, tibae bocah sing di pondok no iki nakale dudu-dudu. Keliwat nakale, gak umume wong. Umume nakale bocah pondok, umume nakale santri niku lak gasap to nggih. Ngertos gasap napa mboten? Gosok pakai barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya, itu namanya yang paling akeh apa yang biasanya digasak. Jadi ono kiai mulang nenggone masjid, mulang santrine al-gosobu utawing gosok iku minal kabairi, setengah saking jumlahe biro-biro dosa gede. Jadi gasap itu termasuk dosa gede oleh kiai. Kiai ini mari mulang modun sandale ilang. Mesti enggak, tapi santrine sing munggo nang ngarep dhewe. Kula nate tanglet teng dene kiai kula. "Ngapunten Yai, kenging napa santri niku kok enggak sapan, tapi ilmune kok sek manfaat." Nah, kiai kula lek jawab ngenten, "Ngene yo. Enggak sap kanggone santri, iku padha karo telek cecep sing ceblok nang gone banyu sing luwih saka rong kolah." Jadi kapan gak nemen-nemen ya ora apa-apa. Wong telek cecek nyeblok teng gene banyu sing luwih saka rong kolah. Asal gak taghayyara ahadu awsafihi min ta'min aw launin aw rihin bi mutanaddisin tahdutsu fi, gak masalah. Jadi ora patek apa-apa. Iki sing guyang-guyu iki kudu ketara kulino gak sak. Seneng dhewe oleh dalil. Ya pokok telek ceceke gak nganti sak karung. Nek gak sak kok ben dino. Bocah niki nakale ora trimo gasapan, duwe hobi sing unik. Hobine nginceng santri putri sing adus karo nyolong BH. Ngono ku aktivitas dilakoni rutin, istiqomah. Dadi bendino ku penggaweane kapan sore ndingkek ngintip santri putri sing adus karo nggawa getek krengkel-krengkel nyolong kotang. Mungkin lek ngarani kotang apa BH? Sorry Bu, aku mbakas jeroane sampean. Nyolong BH. Ngono ku rutin wadifah. Satu ketika tepat dia melakukan aktivitasnya pas krengkel-krengkel menek karo nggawa getek, konangan keamanan pesantren dicekel, ditangkep, kemudian disidang. Hasil sidang keamanan, santri ini dikeluarkan dari pesantren. Sebab nakal ngene iki wis termasuk nakal fid dini wad dunya wal akhirah. Nek nakale santri lanang ketok santri wedok ayu nglirik, santri wedok ayu ketok santri lanang ganteng nglirik, wis lumrah. Aku ya tau mondok. Apalagi anak-anak muda sekarang kan gak suka main mata. Katanya sih, katanya. Kalau lagi yang ngedip-ngedipin mata sebelah kiri, ting. Itu jadi artinya I love you. Aku cinta kamu. Kalau gedip yang sebelah kanan, teng. Itu maknanya I want to kiss you. Aku ingin cium kamu. Kalau kedip dua-duanya, itu jadi maknanya ai kelilipen yuyu. Hasil keputusan sidang keamanan pesantren, santri nakal ini dikeluarkan dari pesantren. Mergo nakale wis kliwat. Disowano teng gene kiai ini. Keamanane matur, "Yai, nyuwun pangapunten. Niki wonten santri betik, wonten santri beling, santri nakal, hobine ngintip santri putri sing adus kalih nyolong kotang. Di sidang kali keamanan keputusan dikeluarkan dari pesantren. Dadak ya ini dawuh, ngene ya Le. Lek santri iki nakal, awakmu ora usah laporan aku. Wong pancen akate wong tuwa, bocah iki dipondhokno yo mergo nakal. Nek gak nakal gak didelekno pesantren. Wong tuane pesen karo aku kapan bocah iki durung dadi santri sing apik, gak oleh tak ijini mulih. Lah nek saiki mbok tokno toko pesantren, tak ijini mulih, terus janjiku karo wong tuane iku lho piye? Aku lak kedosan. Wong aku wis ngomong insyaallah nggih, selama bocah iki durung dadi santri sing apik, gak oleh mulih. Tapi yo wis wong kadung mbok sidang ditokno toko pesantren, yo tak hargai keputusane pengurus. Mbok tokno toko pesantren gak masalah. Tak gawe ni kamar non dalem ben manggon no omahku. Malah mundak pangkat santri nakale. Manggon no mai kiai ya dadi gus swasta. Ya ono gus negeri ono gus swasta. Lho, ndidike yai nang gone santri nakale iki sae. Diomongi ngene, "Le, awakmu saiki manggon ning dalem, manggon ning omahku ngrewangi aku, tak wenehi tugas. Kapan wayah jamaah subuh, awakmu sing bagian beber sajadahku." Ya otomatis tiap subuh mesti melu jamaah. Wong duwe tugas gelar sajadah. Kapan ngaji awakmu bagian gawakno kitabku. Ajene tekan ndi tengerono aja nganti kliwat, kapan kliwat awas. Lah terpaksa ngrebungi bukae kitabe kiai. Ajene tekan ndi aja nganti kliwat. Pendidikan semacam ini berhasil. Akhirnya santri nakal iku malah dadi santri semua apik ilmune manfaat. Wangsul mendirikan pesantren punya santri yang puluhan ribu jumlahnya. Dadi kiai gede, santrine puluhan ewu, bi barokatil nyolong potang. Mulane santri kene nek pengen dadi kiai gede mulai benjing nyolong potang nggih. Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu muassis Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Niku lak gadah kebiasaan unik, tiap malam Jumat mantun sholat tahajud, kan kebiasaannya Mbah Kiai Wahab Hasbullah tiap malam Jumat mesti sholat tahajud pas sholat tasbih sami kali bapak-bapak nggih. Treketek. Nanti tahajud kok buruk-buruk kayaknya. Mantun tahajud itu yang mbak ipun melampah-melampah dan gini ngajengi pesantren dan ngajengi masjid itu kalih rokokan. Lah sing didamel rokok niku rokok model lawas tingwe ngelinting dewe SP sak sumpele padasan wedi ngoten niku. Kapan disedot kan ketok kelip-kelip. Nah, santri zaman siang beda kali santri zaman saiki. Santri biyen niku nek mari nek malam Jumat masakan bareng-bareng mayoran mbleh kangkung. Kangkung sambele uyah, lombok, brambang diulet dadi siji. Wis, mari mangan pedisen. Biasane kan terus golek yakni. Tegesan. Iya, tegesan al-utisu. Arep tuku rokok ra duwe dhuwit rata-rata santri biyen doyan rokok. Mari mangan pedisen kepengen rokokan, arep tuku rokok gak duwe dhuwit golek yakni, tegese. Nek tegesan. Kapan noleh sitok onae, Bro? Ora utuh rokoke kari separo, iku ae digegantian. Dadi rokok siji ngene toaf, muter. Kapan urung ping 7 ya urung sah. Rokok siji toaf, muter. Lengko mari ngono terus sa'i, tegese digembelayu rokoke. Entah halule diucek-ucek wis entek. Balang jumrah mutise dibuat. Ono santri mari mayoran dahar pedisen gelek yakni ora oleh. Golek utis ora ngolehno. Ketok tekan kaduan ono wong rokokan kelip-kelip. Rumangsane kancane diparani. Langsung dicedak ikan sak sedotan. Biyen ngono ku biasa, kan sak sedotan, kan rong sedotan biasa. Diareki kan sak sedotan ngancen peteng. Damel pesantren besar, muridnya puluhan ribu, dadi kiai gede, santrine puluhan ewu, bi barokatil sak sedotan. Ini adanya hanya di pondok pesantren. Pancen sing barokah ini ku yo kiai, karena memang barokah enggak bisa keluar illa min ahlil khair, kecuali dari orang-orang yang ahli kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kiai biyen ono mulang ngaji ku gak ketoblas, geremeng. Dadi mulang balah kitab, kitab kuning, geremeng. Kupingnya dipelokno iki tetep ora cetok. Dadi kitabe khatam niku kitabe didolne isih payu. Lah ora ana sasane blas. Niku Mbah Yai Romli Tamim, pendiri Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Subhanallah. Al-alim al-allamah al-arif billah. Mbah Yai Alim Maksum, Mbah Yai Maksum Lasem. Niku nek mulang cetok jumblas tapi takokan, katik ngantuk. Jumblas nek mulang. Jadi mulang kitab balang alhamdulillah. Terus takon, dadi apa le kitab kita le, dadi apa le? Muktada yae. Oh, muktada berarti utawi ngono ya le ya, utawi ngono le ya. Nggih yae. Ayo dimaknani bareng-bareng, bareng-bareng. Utawi. Artinya lak sekai puji to le. Nggih yae, sekai puji. Ayo ditulis, ditulis, ditulis. Lillahi. Nek iki kitab kita apa le? Apa le? Khobar yae. Saiki ana kiai mulang kok tokan takon nggone murid-e, mesti dilokno murid-e, kiai ya goblok. Keduwe Allah ngono ya, Lek. Nggih, yae keduwe Allah. Keduwe Allah. Ayo dimaknani bareng-bareng keduwe Allah. Terus diterangno, dadi sekabehane puji kang petang perkara iku mung kagungane Gusti Allah. Turu gak terima ngantuk. Bangun, bukan wungu-wungu, lama enggak bangun-bangun sampai santri nana sing metu nang warung golek lontong, nana sing ngopi. Iya, ditinggal golek lontong karo santri. Santri mari balik tengene nggon ngaji. Kiai ini sik durung tani. Ana kiai sik ana santri sing ndelodok, dehem bau banter. Kiai ini kaget jenggereng. Terus takon, tekan dile, tekan dile. Ke warung ya. Ayo coba. Sijine mulange gremeng ora cetha wong mulang kaya pendekar Saulin. Sijine cetha tapi ngantukan antek takonan. Ning kene apa santri sing diulangi rata-rata kok dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi pedet, dadi cempe. Subhanallah. Mbah Yai Ihsan Jampes, Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah. Niku kitab karangane ngantos mugi Madinah. Kula sempat ningali wekdal ten mriku. Madinah niku Bapak lan jenengan boten ngertos kulone Madiun. Pokoke kok Madiun mulon terus secara becak paling ya 5 taun. Duwe santri dedel, ngertos dedel ya. Diulang ngaji ku angel, gak nyantol-nyantol. Ditimbali, leleh leleh brene, biyai biyai. Kuwe iki diulang ngaji kok dedel. Nggih ya, kula niki dedel. Ayo, mangap. Diken kan mangap. Bareng santrine mangap, didoni karo Mbah Yai. Ate itu gede. Wah. Terus. Ayo, hilut. Hilut. Subhanallah. Badhe ngelek idune kiai. Santri sing gedene kecerdasane mengalahkan santri yang paling cerdas sendiri. Lho santri biyen dikono ngono manut tok, Bro. Santri saiki digarap ngono, diurus dhisik. Sik ngelek iki yo ngelek iki. Tapi kiaine iki duwe lara mengi ora. Engko lak ketularan mengine. Jadi sesuatu yang di luar nalar, dimensi mistikal, dimensi ritual, dimensi robani ya. Aku ngomong model ngene iki paham to ora sampeyan? Soale mlomone ana sing kok ora padha karena kasete ngono. Asli yang wardahit asli ya cok kuatir. Halo. Halo. Biyen nenten kiai mulang santri Fatihah. Santrine gak iso ngucapno huruf qaf. Kaitane lancar. Ayo ditirokno ngaji cara biyen lak musyafaha munakosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo tirokno, tirokno. Iso. Sampai tekan ihdinash shiratal mustaqim. Ayo tirokno. ihdinas siratal mustaqim. Kae iso muni qaf qaf rungokno qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Le qaf qaf rungokno qaf. Nyetak. Oh, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim, mustaqim, mustaqim. Iya ini mulai ngureng-ngureng. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim. Bagaimana? Kokok. Pancet kaya so. Kokok. Iya ini murang-ngureng santri di kewetak ndase. Cepat. Kon muni kokok kaya gak iso. Pak. Baru kaya di ketak sirahe kalih dia ini. Gak ada ngenteningku, langsung bisa menikah. Yai, kulon pun diketak, sate. Lu santri biyen digarap ngono karo ustate manut. Wong tuane yo gak katek muring-muring. Saiki ana ustad mulang santri, gak iso santrine kok dijewer. Laporno polisi pelanggaran HAM. Nggih napa mboten? Ono pengen ngene manfaat barokah tekan iki. Halo. Kita engkas. Ora judule kul huwaile kon ngetokno. Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kiyaine kiyai sak Indonesia. Ketika nyantri tenggene Syekhuna Khalil Bangkalan iku meh gak tau melok ngaji. Halo. Iki kok umeke apa to? Oh, gak bisa melihat wajah. Oke. Mbah Yai Hasyim Asy'ari nalika nyantri tenggene Mbah Khalil Bangkalan iku meh gak tau melok ngaji. Terus pundi? Jadwal ngaji jam setunggal ba'da zuhur. Setengah siji Mbah Hasyim Asy'ari wis rawuh ngasto kita dibuka di mutola. Santri kari grutuk-grutuk, santri ngumpul, Mbah Yai Khalil pas jam setunggal rawuh lungguh badhe mulang dawuh, Hasyim dalem Yai. Ki nyaimu arep masak kayu nentek. Kono, kowe ora usah melu ngaji, kono iprik-iprik golek kayu no alas kono. Rong-rong bongkok, nggih Yai, kitab tutup plek mlebu ayu ning gone alas golek kayu garing. Wong kok oleh rong bongkok cepet-cepetan karepe ben iso nututi ngaji. Oleh rong bongkok dipikul mlebu ayu tekan dalem diatur mlebu Nyai, wudu nututi ngaji. Plek lagek lungguh Yai Khalil dawuh, wallahu a'lam bissawab. Wis ya, ngajiku dina iki sakmene wae, muga-muga barokah. Mbak Asyik melok, amin. Jadi ngaji mek uman apa? Amin. Sesok yang mana-mana ngaji durung ana santri teko tekan bisi santri grutuk-grutuk teko ya ini rawuh badhe mulang Mbah Khalil dawuh, Hasyim dalem Yai, nyaimu ape adus jedinge kotong. Kono wae ora usah ngaji ngangsu kono ngiseni jeding sampai kebek ya. Nggih Yai, kitab tutup plek mlayu ngangsu. Wis ini jeding cepet-cepetan kepengin nututi ngaji, jeding kebak tinggal wudu mlayu nututi ngaji sik lungguh plek Mbah Khalil dawuh, wallahu a'lam bissawab. Wis ngajiku dina iki sakmene wae muga-muga barokah. Amin. Jadi kiai gede, ulama standar internasional, ngajine mek apa? Amin. Iki nek gak makhluk planet sing jenenge santri pondok gak ono. Konsolidasi keilmuan di pondok pesantren jauh lebih sukses. Meskipun kadang-kadang kiai ini sing murang ngaji ora paham. Lho ana lho Bu, Pak, kiai murang ngaji ora paham yo ana, tapi ki asli rahasia, aja sampean gak tak omongi. Ono kiai murang ora paham, ono kiai murang santri. Pas nerangno bab thaharah, nerangno banyu akeh sing kena digeser suci. Wal ma'ul katsiru. Utawi kang aran banyu kang akeh iku kullatani banyu kang ana rong kola diterangno. Dadi santri-santri banyu akeh sing kena digawe sesuci kuwi kudu ana rong kola. Santrine takon, "Nun sewu Yai, rong kola niku ukurane sak pinten?" Sik, aja tok kan takon, rungokno iki lho keterangane. wal kullatani utawi rongkola iku khomsumi ati ritlin 500 kapi baldadiin kampung sombaldad lho dadi rongkola kuwi 500 kapi baldad nanti ya ini ora tau nom baldad santri ini nguber 500 kapi baldad ini ku sak pinten yai wes gak usah tokan takon rumah no barokah barokah padahal orang ngerti rai sombalang no halo besok ngaji meneh nurang no sholat kosor al-masafatu utawi jarak pelakon allati kang tukuk soru kang kena den kosor kena den ringkes piha ing dalem masafah apa as-sholatu sholat iku marhalatani rong marhalah jadi santri-santri awakmu sholat oleh dikosor oleh diringkes minyak lungone wis ana rong marhalah nah santri orang mudeng takon rong marhalahnya ku sak pinten yai ojo katakon disik rumana keterangane wal marhalatani utawi rong marhalah iku sitata asyara ono 16 apane farsahon pose lho gitu rong marhalah ngono 16 pos nah sing dimaksud pos niku pos nopo yai roh satu kentakon roh wak naik barokah barokah padahal orang mudeng nah, tapi santri ini kaya pinter-pinter dewe tiang niku yang pun kadung mantep temenanan nang Gusti Allah barokai sembarang kalire Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo kemutan nalika kulo ngaji di suatu daerah. Kulo panggil kali kiai nun sewu pawakane potongane ora patek bejaji. No gagah yai daerah ini pol. Niku gagah ganteng. Ora patek bejaji. Ngapunten wis sarunge ngepir pakaiane ya welek. Manggon ning panggonan kursi lungguh nomor 3. Tapi mandi. Begitu kulo dipanggil kali MC, acara selanjutnya tausiah. Kulo badhe minggah, sik melangkah niku. Kiang bae miak-miak kursi nggodhak kula. Kula langsung dirangkul dibisiki. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih, nek ngono tok. Bisiki kula kalih ngrangkul. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Masyaallah. Barokahe tausiah pituture kiai sing ora patek bejaji mau. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih, mancep tenate kula. Kula mlampah badhe munggah panggung gloyor-gloyor. Goleki kursi lera nemokno. Kelingan ngendikane kiai mau. Madosi kursi mboten panggil. Eling, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih, kok ikhlas. Mudhun kula niku wayah ramah tamane niku sik kelingan mawon. Wangsul numpak kendaraan eling turu ipen-ipenen. Perkara bar dituturi, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Subhanallah Bapak Ibu. Saking barokai pituture kiai wau ten kulo, kulo bakdo diomongi ngoten niku lho. Meh telungulan kulo pidato bales ora tau mikir sanggo. Yo ora mikir transport, yo ora mikir amplop. Tapi niku mun dangu bu niku mun kalih taunan. Saniki wis rodok lali. Aku angen-angen, Pak. Lah nek aku angger ulang petuk wong model kaya ngene iki, keren dadak. Wis muga-muga gak petuk wong model ngono kuwi maneh. Sampun jam kalih welas? Hah? Saman melok urun pira mawon? Ini satu sisi kelebihan pondok pesantren dibanding lembaga-lembaga yang lain. Makanya kula pesen Bapak Ibu nggih, putra-putrine njenengan, sekolah kemanapun, please, monggo. Tapi kudu tahu ngincipi pondok pesantren. Nek kepingin barokah ilmunya. Saya ulang. Mau sampean kuliahkan kemana monggo. Nang Kairo, nang Australia, nang Amerika, nang Jepang monggo. Tapi jenengan usahakan kudu nate mondok teng pesantren. Meskipun sebentar. Rai Depo terima 15 tahun. Hah? Kesuwen. Oke, kita prihatin. Betapa kita oleh Allah dalam Al-Quran disebut khaira ummatin, umat yang terbaik. Tapi kenyataan ya Allah nun sewu, kadang-kadang kita malu sama Yahudi. Komunitas Yahudi di dunia itu cuma 8 juta, enggak lebih. Kita yang 7, sekian miliar gak berdaya. Sampai kita diejek dan dihina sama Yahudi. Kata orang Yahudi, kami hanya akan takut sama orang Islam kalau jumlah jamaah sholat subuhnya bisa menyamai jumlah jamaah sholat jumatnya. Kapan kira-kira jamaah sholat subuh katanya podo karo jamaah sholat jumat? Tunggu 1 Syawal. Ya sholat id, tapi masa aktifnya cuma 1 hari. Lewat itu hangus. Toh padahal semua udah tahu bahwa jamaah itu fadilahnya luar biasa. Oke, tak singgung bendo sergap jamaah. Karena masyarakat kampung kalau sholat jamaahnya rame pasti barokah Allah diturunkan di situ. Wong kalau sampai neten mereka, kabeh wis do ngerti. Lek fadilahe sholat ijen karo jamaah katek pinten derajat? Berapa derajat? 27. Ngono kuwi ana sing bantah. Lah 27 kok ora pengin. Ancen contohnya cilik mulane sama ora pengen. Coba contohnya diagai. Gedekno. Nek ijen oleh 1 juta nek jamaah oleh piro? 27 juta, beda motor loro. Gedekno neh tambah pengen. Ijen oleh 10 juta, jamaah oleh piro? 270 juta. Halo. Ora direken. Nilai salat kita tergantung sambunge ati kula jenengan ten Gusti. Semakin kata sambungnya, semakin kata nilainya. Nek sambungnya mau gede, nilainya gede. Nek gak sambung, belas juga ada nilainya. Tapi aku takon, jenengan sholat hati neling temenanan karo Gusti Allah, wis ben piro? Ya belas. Ngarep sholat itu kayak yoyo, usunli, usunli, farbol. Takbirnya halus, nyaris tak terdengar. Coba tekan dunga iftitah kathiru alhamdulillah kathiru wa suku pari dintek no tikus Allahu Akbar apanen bongko tenan dia pergi Allahu liman hamidah ke bondone utangan kabe Allahu Akbar wayah tonton duwe gawe ake Allahu Akbar besan yo manak pisan kewek yo monak mana mulu gak sampean to aku yo iyo. Mulane aja seneng salat ijen kaya khusuk-khusuk salatmu. Terus ya apa? Ngusulno langgar musala, ngusulno masjid. Mangke gak khusuke jenengan dikatutno sing khusuk-khusuk niku. Soale jamaah niku nyetrum. Sak masjid gak ana sing khusuk, imam tok sing khusuk, nyetrum kabeh ditulis khusuk. Imam gak khusuk ana makmum siji sing khusuk, nyetrum kabeh ditulis khusuk. Malaikat nek nulis wong jamaah ku borongan. Borongan. Ketok khusuk sitok tulis khusuk kabeh tutup buku istirahat. Ono bocoran informasi ngono. Mulane malaikat kapan ana wong salat jamaah seneng, ringan tugase. Ketok khusuk sitok tulis khusuk kabeh tutup buku. Napa maneh dadi makmum? Makmumi santai, makmumi gak mikir blas. Angkare ngetokno imam, imam ngadeg, melok ngadeg. Imam tangane dijunjung, junjung dhewe. Imam sendakep, sendakep. Ambo imam mau wa tentang lek maca takbiratul ihram. Allahu akbar. Makmum santai. Allah bae. Karena imamnya pertentangan atau fatihah nanti ototnya gulu sak linggis. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya santai men. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makmumnya biarin. Arrahmanirrahim. Jadi makmum emang gue dikirim. Atau imamnya do'alin. Makmum kari bondo amin. Kari bondo apa? Amin. Imamnya melungker, gimana melungker? Imam nyengongok dhewe. Imam jungkel, tututin jungkel. Imam lungguh, imam jungkel neh, imam ngadeg, ngadeg. Imam pertentangan Allahu Akbar. Makmum santai. Lebar. Mbak imamnya dolin. Makmum karek bodoh. Amin. Ngonoin dek buku catatan amal ini kalau malaikatnya ditulis. Nama Supardi. Alamat. Di suka damai. Amal sholat berjamaah. Pahala 27 derajat. Keterangan khusyuk ditulis keterangan khusyuk padahal Sukardi karek bondok amin Kang Pardi lu karek bondok amin ngono kena buka amal catatane khusyuk setempel resmi malaikat. Makanya kalau gak gelem sholat jamaah aku bento. Saya sering sampaikan kenapa sih kok hus toh menemukan kenapa sih rawa di masjid-masjid kita rata-rata dipasang beduk. Nek nek gelek iki tapi ra ngira temok kok, Pak. Gak kira ono kita pikir mulai paling rendah sampai paling tinggi sing nerangno dalile masang beduk ora ono. Gelekno aku lek sampean petuk, wel beduku utawi beduk. Tak kirene kita popo. Tapi rata-rata dipasangin beduk. Kenapa? Itu filosofi. Ada-ada kita untuk jamaah. Karena pahalanya besar. Masuk waktu isya. Beduk kita abu. Tong tong tong tong tong tong. Tong. Kan mandang suaranya. Mantep. Sing digawe beduk lulangnya sapi lanang. Nggak lulang sapi wedok rondok jebrak suaranya. Tong tong brak brak brak brak tong brak. Gitu. Nguyuhnya wae ora padha. Nggih. Nek sapi lanang iki nguyuh iso gawe angka 8. Angka 3 bentuk angka 6 iso dadi huruf B. Nek sapi lanang, kena uyuhe sapi wedok, rusak angkane kok ora karet. Yes. Ini ada filosofinya. Apa? Beduk ditabuh, ngandani, woi wong suka damai. Ayo do sholat jamaah, pitulikur derajat ini ganjarane. Tinggalan TV dulu, tinggalan sinetron, ayo jamaah. Ini lho masjidmu cek kotong, tororororong, tong, tong, tong, tong, masjidmu kotong. Di kandani ngono, gak ada yang berangkat. Jari beduk, oh suka damai itu do gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng. Itu beduk sih gak terima, dipindu, tong, gendeng, masjidmu kotong gitu, gendeng. Ya Allah, oleh karena itu para bapak, para ibu, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Oke, kita mayoritas beragama Islam Indonesia. Tapi, sorry, konsolidasi budaya kita kalah dengan negara lain. Harus jujur kita. Objek-objek wisata yang ada di kita bukan milik kita. Betul? Borobudur, milik, bukan milik kita. Prambanan bukan milik kita. Bali yang ramainya luar biasa, paling ramai dikunjungi wisatawan mancanegara, bukan milik kita. Malu. India itu negara Hindu, Buddha, tapi objek wisata di sana mayoritas milik orang Islam, peninggalan orang Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol, Spanyol gak harus Spanyol, metro ilo mau ngidul terus. Spanyol. Itu negara Nasrani, tapi 80% objek wisata di sana milik Islam. Kita kalah. Alhamdulillah, ini mulai ada wisata religi bernuansa Islami. Kalau di Jawa ada Wali Songo. Tapi yuk, masih prihatin. Di Tuban ada Sunan Bonang. Tapi kalah rame kalau alun-alune. Sing rame ku alun-alun kalau tepi pantai. Lamongan punya Sunan Derajat, tapi jauh kalah rame dibanding WBR. Sehingga bapak misalnya penjenengan pergi ke luar negeri, ditanya sama orang luar negeri, where are you from mister? Bapak dari mana? Bapak jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Mereka dengar Indonesia langsung komentar, Indonesia? Bali is good. Bali top. Sampai yang kepingin ngangkat Islam dengan mengatakan, but ngampel Moskow is good. Masjid Ampel itu hebat. Mereka kaget kok kerumun Masjid Ampel, penasaran, tanya, where ngampel Moskow? Di mana Masjid Ampel? Gue jawab, in Surabaya. Di Surabaya. Dia dengar Surabaya langsung komentar, Surabaya, body is good. Loh, zaman kok gue apa tahu mana? Halo? Juga, konsolidasi ilmu pengetahuan kita juga kalah. Saya pernah baca buku karangan profesor siapa ya? Pokoknya profesor wong pinter lah. Ya nek gak pinter gak dadi profesor. Nanti bangane aku ngucapno salah. Ternyata master IQ Indonesia itu menempati ranking 154 dunia. S3 doktor kita itu terendah keempat. Tepuk tangan untuk Indonesia. Negara paling kaya doktor itu Israel. Makanya gak ada ceritanya, Amerika Serikat wani kalau Israel, gak ada. Israel perang musuh negara di Amerika di belakangnya. Kenapa? Karena produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand maker-nya orang Israel. Aku ngomong grand maker paham? Apa? Aku yoraro. Tenaga ahlinya orang Israel. Israel itu setiap 1 juta penduduk, dokternya 12.600. Coba. Amerika cuma 7.000. Dokter dari setiap 1 juta penduduk. Jerman 6.500, Jepang 7.500, India negara terbelakang, mata uangnya juga rendah nilai tukarnya. Hobinya mau nyanyi. Lo gitu lah sama ningali film India. Hobinya kan cuma nyanyi. Pacaran nyanyi, mangan nyanyi, adus nyanyi, jotosan nyanyi, ngising. Hobinya pada nyanyi. tumpai wahin. Ya Dero ini pinter nyanyi, kulo ora patek pinter, tapi bodoh-bodoh suarane asline enak kulo. Ngomong dhewe suarane serak-serak model. Podo-podo. Ngene iki alasane wong kalah kulo. Tumpai wae. Lumai wae. Bojone dhewe. Kucek-kucekku tangi. Subhanallah, India yang hobinya cuma nyanyi itu setiap 1 juta penduduk dokternya 3.500. Coba Indonesia dari setiap 1 juta penduduk dokternya 62. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, sudah loro itu yang 50% dapat gelar dokter mergo sekolah. Yang 50% aspal, asli tapi kepengen oleh jasa SMP ya paket B. Ngono kuwi wae wong Indonesia. Kepengen ijazah SMA ya paket C. Nah, kalau saya gelarnya SPD, sibuk mulai dewe. Nah ini tantangan ini yang menjawab nanti ku saya. Para santri, jenengan selaku orang tua yang mengarahkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini udah jam 12 lewat. Aku yang nyonyor nek nuruti sampeyan. Besok pagi saya masih ada jadwal lagi. Oleh sebenarnya saya sih kepingin nerang nih. Ini gimana sih yang dimaksud dengan emotional question, intellectual question, dan spiritual question? Sampai yang tulisannya iki, eki, iki, eski, raro hartini. Kodoh sampai aku. Insya Allah tahun depan kalau saya diundang lagi. Hah? Kesuan aku yang kesel bro. Estu nyumbang ngapunten. Kula niki kondisine nggih rontok kurang fit asli ngoten. Tapi nggih alhamdulillah dumene panjenengan kasih dipun paringi kekuatan kalih Gusti Allah. Nggih, sareng-sareng ndedonga dhateng ngarsanipun Allah, mangke ingkang ndonga kasuwun panjenenganipun Rama Yai Ali. Pamarutin dalem. Ya iya wis apa. Saman kurang ta? Ayo kapan-kapan. Saya itu nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula mboten mantun ngaji diledek-diledek nemen soalnya niki ten pondok pesantren, kuwi kualat karo Ibu Malik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dipun sarengi kalih hidayahipun Gusti Allah. Yakin di sana sini banyak kekurangan, segalanya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirah. Pasti biar saya ngerantos donga. Wafaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله جمعين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم كما نضفت في عظامتك دون لطفاء وعلمت بعظم عظم الظلماء وعلمت ما تهتك بها كلهم عشق وكانت وساوس اذكر على نعمتك وعلى انقاذك السدي في العلم انقاذه بسلطان سلطان بصرى الدنيا والاخره كله بيدك رجعني من كل هم اصبحت وابصرت في درجه ومخرجا اللهم ان عفا عن ذنوبي وتجاوزت عن خطيئتي واسترك على قبيح عملي اطعمني اسد ما لا استجب مما قصرت فيه أدعوك أمنا وسألك مستأنسا وإنك المحسن إلي والمحسن فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمتي وتبغض إليك بالمعاصي ولكن في قدرك حمالة وجرك عليك فكبرك واسدك علي إن جزيل العطايا والوهاب وجمعنا وإياهم في دار كرامتك مفلحين برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فأدل سبحان ربك رب العالمين والحمد لله رب العالمين. As the master of ceremony, we would like to apologize if there was a lot of mistakes or inappropriate attitudes. Let's close this program with hamdalah. Acara ketujuh, bawalah tutup. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.